Seperti mentari kan hilang, mengikut jejakmu, menghapus bayangmu. Terusan ku membawa cinta jauh dariku, jauh darimu. Dan tidak bisa ku mengerti semua terjadi harus begini. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah, dan hitam tiba membawa derita. Sejujurnya masih ada rasa cinta yang tak akan putus karena alasanmu untuk ku bahagia. Seharusnya kau sadari separuh jiwaku akan mati, yang tinggal hanya alasan untuk bahagia. Sisa-sisa kisah yang terindah, dan hitam tiba membawa derita. Bahagia. Oh.